Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mubarakatil rahmatil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati-hati kita semua, memudahkan segala urusan dan perkara. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan ilmu manfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat? Adapun ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang yang berada di sekitarnya, ya, untuk keluarga dan masyarakatnya. Itu yang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa untuk dirinya, kecuali hanya sekedar harus mempertanggungjawabkan apa yang dia pelajari dan dia tidak amalkan. Oke. Karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Untuk berdoa, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Beliau minta doa yang diajarkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa nafsi la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yustajabu lah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Dan di antara hal yang menunjukkan manfaat ilmu, ilmu tersebut diamalkan. Ilmu tersebut diamalkan. Kemudian ia menjadi cahaya bagi orang lain dengan ilmu itu. Karena itu Nabi Isa alaihi salam disebut dengan berkah. Allah firman, jelaskan ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Kata sejumlah para ulama, dengan ilmu yang diajarkan kepadanya, ia berberkah dimanapun ia berada. Nah, orang yang mempunyai ilmu tapi tidak membawa manfaat baginya, ini hal yang sangat dicela, sebab dia disesatkan di atas ilmu. Disesatkan di atas ilmu. Dan termasuk orang yang sangat keras siksaannya, sebagaimana diterangkan dalam sejumlah hadis, adalah orang yang alim, dia memerintah dengan sesuatu dan dia tidak mengamalkannya. Karena itu dalam salah satu manzumah fikih Syafi'iyah, Matan Az-Zabat namanya, disebutkan sebuah bait syair yang dikenal di kalangan para ulama. Fa'alimun la ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun qabla ubadil watan. Seorang alim yang ilmunya, dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia disiksa sebelum penyembah berhala. Iya. Karena itu, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah dan memohon agar supaya ilmu yang diberikan kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di sini ada kadang was-was dari syaitan, disisihkan kepada sebagian orang. Dia ingin mempelajari ilmu karena khawatir, katanya, kalau dia mempelajari ilmu itu, dia tidak bisa mengamalkannya. Iya. Seseorang yang mengetahui ilmu, kemudian dia tidak mampu mengamalkannya, Allah tidak menyiksa seseorang atas ketidakmampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyiksa seseorang atau Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hal yang seorang tidak mampu, dia tidak dituntut terhadap apa yang dia tidak mampu. Tapi yang menjadi masalah, dia mampu melakukannya tapi tidak mengamalkannya. Kalau ilmu tersebut berkaitan dengan kewajiban, maka ini ya kena siksaan. Kalau berkaitan dengan hal yang sunnah, maka tentunya hal yang sunnah itu adalah hal yang dianjurkan, hal yang dianjurkan. Nah, bukan kewajiban. Apabila orang tua lebih riba atau lebih bangga bila anaknya memiliki materi daripada ilmu, lantas ketika anak tersebut lebih memilih untuk menuntut ilmu mondok dengan konsekuensi orang tua tidak begitu riba, apakah dia akan tetap mendapat barokah dari ilmu tersebut? Nah, pertama harus diluruskan persepsi bahwa orang yang mempelajari ilmu itu dia akan mengalami kemunduran atau dia akan meninggalkan dunia. Ya, bukan itu arti orang yang mempelajari ilmu. Bukan artinya dia mempelajari ilmu, dia sama sekali tidak boleh mencari dari kehidupan dunianya. Ini orang yang berilmu salah kalau dia bermaham seperti itu. Kalau ilmunya benar, dia akan mengamalkan ayat Al-Quran, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari apa? Dari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdagang. Para sahabat berdagang, ada melakukan muamalah. Ada melakukan transaksi. Dan itu wajar dalam kehidupan. Iya. Justru ilmu agama yang dia pelajari itu akan bisa memberikan motivasi kepadanya untuk beramal, mencari sesuatu yang halal, sesuatu yang mendatangkan berkah. Sebab di dalam konsekuensi ilmu agama diajarkan amalan-amalan saleh, dan amalan-amalan saleh itu adalah kunci-kunci pembuka rezeki. Dan ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mengetahui ilmu agama. Iya. Dan di dalam ilmu-ilmu agama itu terdapat mana-mana yang akan memotivasi seseorang untuk berkembang dan maju. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya. Ini kan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh seorang itu berkembang dalam perkara dunia sepanjang tidak melalaikannya dari syariat, tidak melalaikannya dari kewajiban, dan sepanjang itu bukan perkara yang diharamkan. Jelas ya? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua untuk jawaban penanya, apabila ia dilarang oleh orang tuanya mempelajari ilmu, kemudian dia tetap belajar, maka dilihat ilmu yang dia pelajari. Kalau ilmu tersebut adalah ilmu yang wajib dia pelajari, maka dia tidak boleh taat kepada orang tuanya. Tidak boleh taat kepada orang tuanya. Sebab kalau dia taat kepada orang tuanya dalam hal tersebut, itu namanya dia mencelakakan orang tuanya. Ya. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya, memahamkannya perkara agama. Dan itu dari hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ya. Kalau si anak mengikuti orang tua yang salah di dalam berjalan, itu artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka perintah orang tua dalam hal ini melarang mempelajari ilmu yang wajib, ini adalah perintah maksiat, dan tidak boleh taat kepada makhluk di dalam hal yang maksiat. Hal yang maksiat. Jelasnya? Kecuali kalau misalnya ilmu yang dia belajar, ilmu yang berkaitan dengan hal yang disunnahkan, kemudian orang tua ada kemaslahatan yang lain yang diperlukan, maka dari tuntunan ilmu agama berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepadanya. Mungkin dengan jalur tersebut Allah akan membukakan untuknya jalan-jalan ilmu, jalan-jalan kebaikan yang dia tidak sangka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi abadalahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, bagaimana dengan adanya polemik waktu sholat subuh di negara kita yang katanya terlalu cepat 20 menit? Mohon pencerahannya dan hukum memakai jadwal waktu sholat sekarang ini. Sekarang polemik ini siapa yang mengembangkan sehingga harus dikatakan polemik? Itu hanya isu-isu dari sebagian orang saja. Isu-isu dari sebagian orang. Ya. Dan saya baca tulisan orang-orang yang memunculkan hal yang seperti ini. tidak menampakkan dalil bahwa dia melihat secara benar. Dan itu terjadi. Ada sebagian orang ditulis dalam sebuah majalah, bukan dari negeri ini, ya, dari Timur Tengah sana, datang berkunjung, kata enggak cocok jadwal sholat kita. Ya. Hanya datang beberapa hari di sini, kemudian memberikan kesimpulan dia cocok jadwal sholat kita. Ya. Dan di Saudi sendiri, tempat dia tinggal, itu dikembangkan hal-hal yang seperti itu. Dikatakan bahwa jadwal sholat yang dipasang oleh pemerintah itu tidak benar. Ya. Dan akhirnya ini menyebutkan para ulama, sehingga Syekh bin Baz memberikan warning terhadap orang-orang yang seperti itu. Syekh Ibn Uthaymin juga dalam khutbahnya, Syekh Shalal Fauzan, ya. Ini membuat kekacauan di tengah manusia. Kalau dia punya bukti jelas, dia punya bukti jelas, ha? Silahkan dia beramal dengan apa ya dia yakin. Tapi kalau dia berada di tengah kota, di waktu subuh dia lihat, oh ini masih gelap, oh belum masuk waktu. Dari mana dia tahu belum masuk waktu dia di tengah kota? Ya. Ini namanya berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, ya, saya sendiri mencoba di sebagian waktu sholat, saya cocokkan. Ya, khususnya ketika matahari terbenam misalnya, ya, untuk kota Makassar, saya enggak pernah mendapatkan perbedaan. Ya. Seperti apa yang disebutkan. Kemudian orang-orang yang bekerja memang untuk menentukan hal tersebut, mereka katakan jadwal itu tidak diturunkan kecuali setelah diuji coba. Setelah diuji coba. Ya. Makanya asalnya bahwa apa yang mereka lakukan bisa dijadikan sebagai dasar, ya, dijadikan sebagai ukuran, dijadikan sebagai dasar bertolak, sebagai ukuran. Ya. Nah, kalau seorang tidak punya pengetahuan, jangan berbicara tanpa ilmu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala pernah bercerita bahwa beliau pernah masuk ke sebuah desa, dan beliau naik ke tempat tinggi dan melihat waktu sholat, saya lupa waktu itu lebih cepat atau lebih lambat dari apa yang beliau lihat dari munculnya fajar subuh. Nah, itu beliau sampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Apa kata Syekh bin Baz? Ya, mereka orang-orang yang menghitung hisab itu lebih tahu daripada kita. Lebih tahu daripada kita. Jelas ya? Maka bukan artinya jadwal hisab itu adalah sebuah jadwal tidak ada salahnya. Dikatakan maksum tidak. Ya, silakan kalau yang mengerti dengan hal yang jelas, yang terang, jangan asal menyangkaan saja. Dan harus kita ada sebagian orang memang senang memunculkan masalah-masalah. Ya, bukan untuk masalah ilmiah. Ya. Ada maksud-maksud tertentu yang dianut oleh sebagian orang. Dan ini terjadi berulang kali. Terjadi berulang kali. Karena itu, ikhwan fillah, ya, sepanjang hal tersebut adalah hal yang berjalan di tengah manusia, dan hal yang apa namanya itu tidak punya dalil bahwa itu adalah hal yang salah, ya, tidak ada masalah dijalankan. Tidak ada masalah dijalankan. Apakah menyebar ilmu yang didapat dari satu media tanpa menyebutkan medianya dan memfotokopi dan mengambil manfaat dari usaha tersebut untuk menyebarkan dakwah kembali? Iya, katakan sebuah media. Kalau media tersebut meletakkan hak terhadap apa yang disebutkan dari apa yang disebarkan, maka tidak boleh mengambil hak seseorang tanpa izin. Tidak boleh mengambil hak seseorang tanpa izin. Ya. Kalau memang diizinkan atau dari media tersebut digratiskan atau terkesan boleh untuk menyebarkan, dia menyebarkan, kemudian dia komersialkan, nah, maka insya Allah taala tidak ada masalah. Nah. Apa nasihat untuk bagi ikhwa yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum berijazah formal dan buka jemaah tahfidz salafi? Sekolah umum berijazah formal. Perkembangan ikhwa tersebut karena adanya khawatiran bahwa kelak anaknya tidak mendapat pengakuan dari pemerintah masyarakat serta dunia kerja dan tidak berijazah pendidikan formal. Ya. Yang pertama, apa? Berijazah itu, mengambil ijazah dari sekolah, itu bukan hal yang terlarang. Bukan hal yang terlarang, bukan pula hal yang tercela. Ya. Adanya ijazah untuk sekarang ini itu adalah tanda seseorang telah menyelesaikan pendidikan, dan itu guna melanjutkan ke pendidikan yang lain. Nah, itu dia perlukan. Ya, tidak ada masalah. Masuk dalam perkara yang diperbolehkan. Masuk dalam perkara yang diperbolehkan. Ya. Seorang Sheikh di Riyadh menyampaikan apa ucapan Sheikh Abdul Razzaq Afifi rahimahullahu taala. Sheikh Abdul Razzaq Afifi ini, ya, sekira semuanya mengenal beliau. Beliau dulu wakilnya Sheikh bin Baz rahimahullah, dan kebanyakan ulama, atau mungkin saya katakan hampir semua ulama besar yang duduk di Lajnah Daimah saat ini itu termasuk murid-murid beliau. Ya. Syekh Abdul Razak Atiru berkata tentang ijazah, kata beliau, ijazah itu ka'asa Musa, seperti tongkatnya Nabi Musa. Tahu tongkatnya Nabi Musa? Ya. Itu di dalam ayat di surah Taha. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Allah bertanya, berfirman kepada Nabi Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, hiya ataya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa menjawab, itu adalah tongkatku, saya pakai apa? Bersandar di atasnya, dan saya menggiring kambing-kambingku dengan tongkat ini. Dan saya punya keperluan lain dari tongkat tersebut. Dari tongkat tersebut. Ya, maksudnya hal tersebut yang kadang dipakai dalam hal-hal yang bermanfaat, seorang memerlukannya. Jelas ya? Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Ya. Tentunya dimaklumi tanggung jawab seorang orang tua untuk mendidik anaknya pada hal yang bermanfaat untuk anak tersebut. Pada hal yang bermanfaat untuk anak tersebut. Dan ingat ya, bahwa manfaat untuk anak itu tidak dibatasi dalam apa? Di dalam pendidikan agama saja. Anak itu boleh dididik dengan pendidikan-pendidikan umum yang dia bisa hidup dengannya, ya, dan mengetahui kehidupan yang baik dengannya. Dan agama memberikan standar untuk ia hidup dengan hidup yang baik. Dia perlu tahu bagaimana cara berhisab, menghitung, ya. Perlu tahu cara menghitung, dan dia perlu tahu bagaimana apa cara ia melakukan muamalah, cara melakukan perdagangan, bertransaksi, ya. Dan banyak lagi dari perkara-perkara dunia yang diperlukan oleh seorang dalam kehidupannya. Maka tidak boleh ditutup terhadap manusia, tidak boleh ditutup terhadap manusia apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan untuknya. Jelas ya. Kalau misalnya ada menginginkan anaknya khusus di tahfidz saya, maka itu adalah hal yang baik, disyukuri untuknya. Tapi bagi orang lain, ya, tidak boleh memaksakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Jelas sampai sini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan dimaklumi bahwa pendidikan, ya, umum maupun agama, pendidikan itu adalah hal yang diperbolehkan sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Jelas ya? Nah, wallahu taala. Ilmu agama wajib. Apa saja yang harus seorang muslim, apa saja yang harus dikuasai oleh seorang muslim? Iya. Saya sudah sebutkan ya, kadar kewajiban itu adalah apa yang kadar wajib yang dia pelajari adalah apa yang mengangkat kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, dan mengangkat kewajiban ini di batas pengetahuan. Ingatnya kita berbicara tentang mana apa? Kadar wajib. Dan bukan artinya kadar wajib dia wajib menghafal. Dia hafal hadisnya misalnya salat bab salat, dia harus hafal hadis al-musyi salatu. Nah, harus dia hafal hadisnya. So, kadar hafalan itu kadar sempurna. Kadar penyempurnaan, bukan di batasan mengangkat kewajiban. Jelas ya? Tapi memahami, membangun tuntunan di atas dalil, itulah yang wajib dia pelajari. Dia pelajari tentang sholat, dia dengarkan dalilnya ini, hadisnya ini, kesimpulannya diamalkan, itu artinya dia telah beramal dengan apa? Dengan ilmu. Dia telah beramal dengan ilmu. Sebab kemampuan seorang, tidak semuanya mampu menghafal. Tidak semuanya mampu menghafal. Walaupun kalau dia menghafal tentunya dan menguasainya, itu akan lebih afdal dan lebih utama dan kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ilmu yang telah diperoleh oleh seorang bisa hilang manakala orang tersebut sering melakukan maksiat? Ya, jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, "Fabima naqadhihim mitsaqahum." Ya. "Fabima naqadhihim mitsaqahum." Kemudian disebut beberapa kesalahan orang-orang Yahudi karena mereka melanggar perjanjian, karena mereka ini, ya. Fanasu haddan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan sejumlah perkara yang mereka diingatkan dengannya. Mereka diingatkan dengannya. Adanya pelanggaran maksiat itu akan berakibat. Akan berakibat. Nah, karena itu dari etika seorang penuntut ilmu dari Imam Dzahabi menyebutkan hal ini. Jumlah para ulama menyebutkan seorang penuntut ilmu harus mengumpulkan antara dua hal. Harus mengumpulkan semangat yang tinggi dalam belajar dan harus mengumpulkan semangat untuk beribadah. Semangat untuk beribadah. Dia adalah orang yang kuat semangatnya dalam belajar tapi juga banyak ibadah yang dia lakukan. Banyak ibadah yang dia lakukan. Apabila hal yang terkontrol pada dirinya, maka ini sangat membantu ia untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya, saya heran ya, kok ada banyak yang bertanya tentang masalah ijazah. Ya. Apa masalahnya ijazah? Kita tidak mewajibkan. Ya, tapi tidak boleh dikatakan sebagai hal yang diharamkan. Ya, kalau dikatakan ijazah tidak boleh, wah, gawat juga. So, masalahnya di banyak ini banyak guru-guru kita, ya, mereka profesor, doktor, ya, dan tentunya semuanya mereka tempuh dengan jalur apa? Pendidikan formal. Ya, ya, sekiranya saya tidak perlu sebut ya nama-namanya. Ya, atau mungkin kenal sosok Syekh Shalal Fauzan, doktor beliau. Ya. Atau mungkin kenal apa namanya sosok Syekh Robi, ya, profesor doktor Syekh Robi. Nah, atau apa kenal Syekh Abdul Bukhari, doktor beliau. Sering datangnya Syekh Khalid, di belakang juga beliau sudah doktor. Nah, Syekh Ali Haddari juga doktor. Ya. Semuanya menempuh jalan dengan jalan yang formal dalam menuntut ilmu. Yang menjadi masalah itu pendidikan. Dia belajarnya di mana? Bagaimana proses pendidikan yang dia lalui? Ada pelanggaran atau tidak di dalamnya? Itu saja yang menjadi masalah. Yang menjadi ukuran. Ya. Yang menjadi ukuran. Kalau memang dia belajar ingin ijazah, ini yang perlu diluruskan niatnya. Perlu diluruskan niatnya. Jelas ya? Seorang itu belajar untuk mendapatkan ilmu. Kalau dia dapat ijazah itu dari perkara yang boleh. Dari perkara yang mubah. Apa hukumnya pinjam meminjam menggunakan emas? Misalnya contoh A meminjam uang kepada si B. Si B tidak memiliki uang dan meminjamkan emas dengan syarat dikembalikan emas. dengan syarat mengembalikan emas. Jadi sini bukan penukaran, ini peminjaman. Kalau dia meminjam dalam masalah, ya, dikembalikan dalam bentuk emas dengan jumlah yang sama, ya, jumlah yang sama apa dengan berat yang sama dalam bentuk emas, jelas ya. Nah, tidak boleh dia kembalikan harga emas dengan uang, itu tidak boleh. Soal itu terhitung riba, terhitung riba. Sementara pada saat saya meminjam emas senilai 90 ribu dan saat ini emas sudah menjadi 250 ribu, yaitu apa namanya, tidak masuk dalam urusan berapa harganya. Yang jelas dia meminjam emas dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. Ya, dia meminjam uang dia kembalikan dalam bentuk uang. Dia menghitung nilai uang sekarang, kemarin dia pinjam uang saya tahun 90 10 juta. Ya, tahun 90 ini sekarang sudah 100 juta nilainya. Ya, dikembalikan 10 juta saya rugi. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya, dia pinjam uang dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Ini dari keindahan syariat untuk menjaga jangan sampai membuka pintu riba. Ya, membuka pintu riba. Ya, sepanjang dia meminjamkan itu kan adalah akhlak yang baik. Ya. Dia meminjamkan membantu saudaranya, maka hendaknya disempurnakan kebaikan yang dia lakukan. Ya, dia terima, kalau dia menerima atau mengambil kembali piutang tersebut, dia ambil sesuai dengan apa yang dia beri. Ya, sesuai dengan apa yang dia beri. Ya, wallahu ta'ala alam. Seorang ketinggalan waktu subuh karena agak malas-malasan bangun. Apakah dia masih dibolehkan mengqadha salat sunnah fajar? Jawabannya tidak boleh. Sebab so, mengqadha itu salat udzur. Ya. Kalau dia karena malas-malasan itu bukan udzur namanya. Apakah dalam mempelajari ilmu-ilmu seperti mendatangi majelis-majelis ilmu diperbolehkan untuk belajar kepada ustaz-ustaz yang ditahdir karena permasalahan padahal mereka mempelajari kitab-kitab salaf? Mohon nasihatnya. Ya. Syarat seorang itu berguru ada tiga. Dia memilih guru yang memiliki tiga kriteria. Maksud saya, seorang kalau memilih guru, dia memiliki guru yang memiliki tiga kriteria. Kriteria yang pertama, guru ini akidahnya adalah akidah yang selamat. Akidah yang apa? Selamat. Ya, tidak ada penyimpangan akidah pada guru tersebut. Kemudian syarat yang kedua, guru tersebut adalah orang yang lurus manhajnya. Lurus manhajnya. Kemudian yang ketiga, guru tersebut adalah guru yang memang nampak dia ingin menasihati umat. Ingin menasihati umat. Ini tiga syarat. Nampak hal ini pada seorang guru, maka itu adalah guru yang layak seseorang mengambil ilmu darinya. Jelas ya? Kalau misalnya ada seorang yang punya pelanggaran, punya ini, diketahui memiliki penyimpangan, ya. Tatkala orang yang memiliki penyimpangan ini mengajarkan buku yang dianggap baik, belum tentu dia itu baik. Ya, belum tentu. Karena itu para ulama mengingatkan, ya, bahwa ahlul bidah atau orang-orang ahlul ahwa, apabila engkau duduk di majelis mereka, awal kali yang diperdengarkan hadis-hadis yang baik, ya, kamu senang, ya, mendengarkannya. Nah, lama kelamaan baru dia masukkan apa yang merupakan pemikirannya, apa yang merupakan pemikirannya. Wallahu ta'ala. Saya bertanya seberapa besar keutamaan ilmu isnad dalam ilmu Islam. Ya, kata Ibn Sirin, al-isnadu minad din. Kata Ibn Mubarak, al-isnadu minad din. Lau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Andai kata tidak ada sanad, maka siapa yang berkehendak akan mengatakan apa saja yang dia kehendaki. Mengatakan apa saja yang dia kehendaki. Jelas ya. Maksud al-isnad di sini segala pengambilan ya, sumber riwayat dari Al-Quran maupun Hadis itu diambil melalui sanad silsilah yang bersambung, menyambungkannya. Silsilah yang menyambungkannya. Jangan ada yang berkata misalnya Rasulullah bersabda. Ya. Ditanya siapa yang memberitakan kepada kamu, dari mana kamu dapat? Ya. Saya nggak tahu, saya dapat di bawah tempat tidur saya. Nah, ini dari terima. Jelas ya, harus ada silsilah yang menyambungnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buku-buku hadis sekarang sudah lengkap. Orang yang punya sanad sekarang sampai kepada para perawi, sampai kepada Nabi, itu bukan keharusan di masa ini, bukan keharusan. Jelas ya, mempelajari, mengambil sanad dari guru itu hanya sekedar apa, melanjutkan dan mengekalkan silsilah isnad yang merupakan bagian dalam syariat. Tapi asalnya buku-buku sudah tercatat, sudah detailkan dengan sanad detail buku-buku riwayat, sehingga siapa saja yang membuat kerancuan di dalam riwayat sudah akan terdeteksi, walaupun orang yang melakukannya tidak mempunyai sanad kepada buku tersebut, tidak mempunyai sanad kepada buku tersebut. Maka di sini ada dua golongan manusia, atau manusia dalam masalah sanad ini ada tiga golongan. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan, dan ada yang pertengahan. Yang pertengahan yang saya sebutkan tadi. Yang ekstrim menganggap bahwa pengambilan ilmu itu tidak syah kecuali dengan apa? Dari orang yang mempunyai sanad. Dan ini adalah hal yang tidak tepat. Hal yang berlebihan, orang yang sama sekali tidak memperdulikan, atau orang yang menyepelekan, orang yang tidak memperdulikan syah tidaknya penisbatan sebuah ilmu. Ya. Yang pertengahan, seorang memastikan syahnya penisbatan ilmu tersebut, diambil dari sumber-sumbernya, diambil dari sumber-sumbernya, ya, yang pasti, dan siapa saja yang telah menguasainya boleh untuk menyampaikannya, boleh untuk menyampaikannya. Nah, saya tidak tahu ini buku Ta'limul Muta'allimin, Ta'limul Muta'allim, saya tidak paham, belum pernah lihat. Beberapa orang berpandangan bahwa menaati guru lebih tinggi daripada menaati orang tua. Nah, hak orang tua banyak terhadap seorang anak, dan guru juga mempunyai hak-hak. Ya. Pada sebagian keadaan hak orang tua lebih besar daripada hak guru, dan sebagian keadaan seorang guru mempunyai hak yang lebih besar daripada orang tua. Jelas ya? Seorang guru menyampaikan dengan ilmu, ya, maka menghormati guru dalam ilmu yang disampaikan itu lebih besar daripada orang tua, karena dia dalam hal ini masuk kepada ulama yang ditaati dalam masalah halal dan haram didengarkan. Ya. Tapi orang tua dari satu kedudukan, dia mempunyai hak yang lebih tinggi daripada selainnya dari manusia. Masalah mempelajari ilmu secara berjenjang dan jalan talaqqi tidak kami dapati dalam majelis-majelis ilmu yang ada. Oh, saya kira bukan tidak didapati. Mungkin yang bertanya belum mendapati. Kalau saya luruskan bahasanya, insya Allah ada dari majelis-majelis yang dikembangkan oleh teman-teman kita, baik di sini maupun tempat lainnya, itu ada. Nah, apa perlu diadakan daurah berkala, daurah khusus berkala? Ini adalah usulan yang bagus. Mungkin ke depan ya, para asatidz mungkin akan melihatnya. Ya, dan saya beritahukan dari sekarang walaupun pengumumannya belum dikeluarkan. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita ada daurah di Makassar membahas Durrul Bahiyah, ya, karya Imam Syaukani. Insya Allah kita akan selesaikan dalam waktu 10 atau 14 hari. Ya. Nah, kan lebih bagus daripada antum belajar fikih sekian tahun belum tentu selesai. Ya. Lebih bagus siapkan waktu 10 atau 14 hari menyelesaikan satu buku. Ini fikih dari awal, fikih sampai akhir. Ya. Bukan fikih ibadah saja, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah dan fikih tentang peradilan. Apabila dalam sholat jamaah subuh imam membaca kunut dan mengangkat tangan, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Dapat dari itu? Nah, yang difatwakan oleh Syekhul Syekh Rabi dalam hal ini, demikian pula Syekh Shalal Fauzan, ya, untuk mengikuti imam, ya, untuk mengikuti imam. Nah, apabila seorang menemui bulan Dzulhijjah tidak mempunyai kemampuan untuk berkurban, tapi bisa dipastikan bahwa 2 bulan atau 3 bulan berikutnya dia akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk berkurban, apakah ada kewajiban kurban baginya? Kalau kewajiban tidak ada, sebab dia di masa itu belum mampu. Ya. Di masa itu dia belum apa? Belum mampu. Ini bagi siapa yang berpendapat bahwa kurban itu wajib. Ya. Dan ada silap pendapat di kalangan para ulama apakah kurban itu wajib atau tidak. Dan yang benarnya dia bukan wajib sunnah muakkad. Ya. Walaupun pendapat mengatakan wajibnya cukup kuat dari sisi dalil dan amannya seorang yang meninggalkannya. Kullu bidatin dolal, kullu dolalatin finnar. Apakah tiap-tiap bidat itu sesat dan tiap kesesatan itu di neraka? Kalau tiap bidat adalah sesat, ini jelas dalam hadis. Ini terangkan dalam riwayat yang lain. Dan setiap kesesatan dalam neraka, ini adalah wa'id, ancaman. Dan khususul wa'id, hal-hal yang sifatnya ancaman, ya, diterangkan ancaman, diancam dengan neraka, itu wa'id namanya. Dilihat siapa yang melakukannya. Kalau dia orang yang bertauhid, maka ancaman tersebut sifatnya untuk dirinya, kalau kaitannya bukan bid'ah yang berkaitan dengan kesyirikan, ya, bid'ah yang tidak mengeluarkan dari agama, maka wa'id di sini artinya apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak dia disiksa karena bid'ah yang dia lakukan, kalau Allah berkehendak dia diampuni. Tapi ancaman sangat banyak dalam nas-nas berkaitan dengan masalah bid'ah secara khusus. Kalau bentuk kesesatan, kesesatan itu lebih umum lagi. Ya, wallahu ta'ala. Apakah tai binatang seperti tokek, cicak dan semisalnya najis? Jawabannya tidak najis. Karena tidak dalil yang menunjukkan najisnya. Apakah pembelian dengan tidak disebutkan harganya akan tetapi si penjual pakai, si penjual atau petani rilo dengan harga yang akan ditetapkan dengan dasar percaya? Harga diakhirkan setelah pembeli menjual barang kembali dengan perantara menjual ke pabrik. Ini akad yang seperti ini banyak masalah, walaupun kadang tidak, kadang sebagian bentuknya adalah hal yang sifatnya boleh. Kalau dia misalnya mengambil dari petani, diwakilkan kepadanya, diwakilkan, ya, diwakilkan. Orang diwakilkan itu dia jualkan, ya. Segala keuntungannya dikembalikan asalnya kepada si petani. Petani nanti memberikan komisi untuknya kalau memang dia adalah orang yang dipekerjakan atau diwakilkan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya, ya itu bentuk pengwakilan. Tapi kalau seperti misalnya di sini, dia masukkan ke pabrik baru dia lihat, ya. Maka ini bentuk ketidakjelasan untuk petani sangat banyak. Sebab mungkin saja di dalam penjualan tidak seperti yang diharapkan atau akan dihargai murah, ya. Akan dihargai murah dan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Maka yang saya nasihatkan agar supaya kalau dia menjual dia tetapkan harganya, Jadi lihat harga umumnya manusia menjual berapa, kemudian dia menjual dengan harga tersebut, ya. Dan hendaknya dari pihak-pihak pabrik juga menetapkan harga yang baik, ya, sesuai dengan apa yang layak di pasaran, agar supaya segala bentuk transaksi itu menjadi jelas. Ya. Salam di akhir sholat untuk siapa? Nah, untuk siapa? Ini kadang pertanyaan yang seperti ini kadang pada tempatnya tidak harus ditanyakan. Nah, tidak harus ditanyakan. Misalnya saya bertanya, kalau kita tiap kali mau sholat berwudu, mencuci ini, mencuci itu, apakah kita ini najis? Pertanyaan begini baik atau tidak? Ya. Nah, ini tidak tepat. So, pasalnya ini masalah ibadah. Ibadah itu adalah perintah apa? Ta'abbudi. Seorang jangan terlalu banyak mempertanyakan di apa yang diperintah. Jelasnya, mencari hikmahnya, hikmah dari perintah, itu tidak diharuskan seorang mencari hikmah apa yang diperintah. Iya. Boleh saja dia mengetahui hikmahnya, dan ada manfaatnya kalau seorang mengetahui hikmah. Tapi dia tidak diharuskan dan tidak boleh mempertanyakan hikmah apa yang dia diterangkan hikmahnya. Kalau dia adalah perintah ibadah, kita lakukan. Dan kita yakin pasti banyak manfaat di belakangnya, walaupun kita tidak mengetahuinya. Kan selesai. Berkaitan dengan masalah salam ini, dia adalah perintah ibadah. Perintah ibadah. Ya memang para ulama ada yang menyebutkan bahwa ini ada yang mengatakan ini ditujukan, dia adalah perintah kaitannya dengan perintah ibadah, dan ada yang mengatakan ditujukan kepada mereka. Namun saya anggap ini pembahasan yang tidak penting untuk dibahas. Pembahasan yang tidak penting untuk dibahas. Karamah-karamah itu apa itu ada? Jawabannya ya, karamah itu ada. Karamah itu adalah hal yang ada. Ya. Nah, dibedakan antara tiga hal. Yang pertama mukjizat atau bayyinah. Ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jelasnya hal-hal yang aneh, saya ulangi, hal-hal yang aneh di luar perkara yang lumrah itu tiga hal. Kalau dia datangnya dari para nabi itu dihitung apa? Mukjizat. Kalau dia datangnya dari orang saleh selain dari nabi dan rasul, dihitung apa? Dihitung karamah. Kalau dia datangnya dari selain ini, datangnya dari orang yang bermaksiat, ya, orang yang berdosa, maka itu dihitung apa? Hah? Dihitung permainan syaitan. Dihitung permainan syaitan. Begitu kaidah, ya, di dalam menilai. Nah, karena itu dikatakan kepada Imam Syafi'i, Al-Layth bin Sa'ad berkata, apabila engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, maka jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan Al-Layth bin Sa'ad. Maka kata Imam Syafi'i, kurang Al-Layth bin Sa'ad dalam ucapannya. Kurang. Imam Syafi'i berkata, apabila engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, atau dia sholat di atas udara, ditambah lagi oleh Syafi'i, maka jangan kamu percaya dia sampai engkau mendudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang yang memiliki kelebihan ini dalam sholat, ini dia sholat di atas air, dia memiliki kelebihan, jangan percaya dia, kata Syafi'i, sampai kau lihat apakah dia perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah, seorang ahli menguatkan Al-Quran dan Sunnah, itu karamah namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia adalah pelaku bidah, ya, jelas ahlul awa, itu bukan karamah, tapi itu adalah permainan syaitan untuk menyesatkannya. Permainan syaitan untuk menyesatkannya. Ya. Dan manusia di masa ini pandangannya terlalu apa namanya sempit. Tiap kali ada orang yang mempunyai keanehan, dianggap itu adalah apa? Ya, itu adalah wali. Ya. Nah, dan ini adalah hal yang salah. Ya. Hal yang salah, tidak dibenarkan. Nah, kemudian dari ciri karamah. Karamah itu dia tidak bisa atur, datang begini, pergi begini, tidak. Dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah pemberian dari Allah. Ya. Nah, karena itu kalau dia punya keahlian, ya, apa yang sifatnya seakan-akan datangnya dari diri dia sendiri, maka ini bukan karamah. Ya, itu ciri umumnya. So, karamah ini bukan datangnya dari dia, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, dan banyak bentuk karamah, ya, ditetapkan dari karamah wala wali, sampai Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala mengkhususkan satu bab yang sangat panjang di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan ternyata hal tersebut beliau khususkan dalam sebuah buku khusus, ya, cukup tebal. Beliau terangkan tentang karamah-karamah yang pernah terjadi pada sejumlah orang-orang yang saleh, maka itu ditetapkan adanya, dan seorang tidak berlebihan. Orang yang punya karamah bukan artinya dia bersih dari kesalahan, ya. Bukan artinya dia maksum. Orang yang dapat karamah, ya, itu belum tentu orang yang tidak dapat karamah, ya, kurang daripada orang yang dapat, belum tentu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala tidak pernah di, ya, nukil dalam riwayat beliau ada karamah yang disebut. Ya, apakah dia lebih afdal dari Abu Bakar dari umat ini? Jawabnya Abu Bakar lebih afdal. Ya, Abu Bakar lebih afdal radhiyallahu taala. Jelas, ya? Ya, sebab karamah itu kadang Allah berikan kepada seorang hamba untuk membantunya pada keadaannya atau pada posisinya. Ya, jelas, ya? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, wallahu taala. Bagaimana hukum belajar ke tingkat S2 dan S3 dengan niat supaya kita lebih didengar di dunia pendidikan? Ya, boleh saja. Yang penting seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikannya ada pelanggaran syariat atau tidak, dan menjadi ukuran. Ya. Bagaimana hukum mengumpulkan zakat mal dan sebelum dibagikan dipinjamkan terlebih dahulu? Tidak boleh, ya, meminjamkan. Orang yang mengumpulkan zakat mal, kewajibannya adalah dia bagikan, ya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Bukan dia kumpulkan kemudian dia jadikan apa namanya sebagai modal kepada orang-orang tertentu, ya, atau dia buatkan usaha. Walaupun dia niatkan untuk diberikan fakir miskin, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas? Ya. Harus diserahkan kepada 8 asnaf yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Baik, 2 menit lagi, ya. Terkadang tuntutan profesi mengharuskan mencukur jenggot, tapi seorang itu adalah salafi. Ya, ya, bagus kalau dia salafi, masya Allah. Ya. Semoga Allah mengukuhkannya di jalan salaf. Ya. Tapi dia ini salafi agar supaya apa, meninggalkan dosa yang dia lakukan. Mencukur jenggot itu adalah perbuatan dosa. Munair jenggot adalah hal yang diwajibkan. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Auf bil luha." Ya. Pelihara le jenggot. Suruh pelihara, bukan suruh cukur. Nah. Kalau dia tuntutan kerja, itu namanya dia dituntut melakukan maksiat. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat. Ya, kalau diharuskan, maka sebaiknya dia melirik dan mencari pekerjaan yang lain. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan siapa yang bertakwa kepada-Nya. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan ditelantarkan. Dan saya telah sebutkan tadi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi abadalahu Allahu khairan minhu." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia sesuatu yang lebih baik darinya. Bagaimana hukumnya membawa sebuah barang yang padanya terdapat foto atau gambar wajah manusia ke dalam majlis ilmu, sebagai contoh dalam kemasan air minum di bawah ketiga taklif? Nah, ya. Baik, itu sebaiknya ditinggalkan. Walaupun beberapa ulama kita di masa ini seperti Syekh Shalal Fauzan, kita memfatwakan kalau dia adalah gambar, ya, yang sifatnya dihinakan, pakai itu di koran atau yang tertempel di produk-produk, itu dihinakan namanya, bukan gambar yang dia. Itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Namun seorang apabila menjaga nas-nas umum tentang haramnya gambar, itu lebih afdal dan lebih baik. Ya, wallahu ta'ala. Ya, sekiranya cukup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.